توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضاة الله بشفاعة رسول الله بنية التعلم والتعلم والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والاسترشاد والاستهداء والإهداء مسلمنا وآباؤنا وأصلافنا من العلماء العلم وساداتنا العلويين ونحضر الجميع لكتب المسلمين ونحضر أرواحهم ونهدي إليهم وإلى أرواح والدنا وأستاذنا ومشايخنا ومعلمنا ومن سبق في هذا المقام بالتعب والتعلم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤذي درجاتهم بالجنة وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا بذاتنا في مددهم غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب مع الراحة الجلود للصلاح العظيم يا ذي النية وكل نية صالحة جامعة خيرته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أولئك يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوى لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوى لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوى اقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واغفر

Dengan nikmat niku kula panjenengan saged iktikaf wonten masjid niat nunggu jamaah isya, niat ngaji golek rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi doyoh sing rawo sing miringaken dikantuk rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di sepuro dosa dan kesalahane kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Umur sing kari titik, muka-muka didadekno umur sing barokah ali Gusti Allah. Dipun paringi sehat wal afiat. Dipun paringi manah sing disinari kalian iman Islam dengan ilmu yang bermanfaat. Dipun tulungi kali Gusti Allah saged ngelampai kelampahan sehingga dosaken ridhone Allah subhanahu wa ta'ala lan ridhone Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi Gusti Allah melindungi dumateng kula kali panjenengan sekeluarga. Muga-muga dipun dadosaken tiyang ingkang selamat fit dunia wal akhirah. Lan mugi-mugi kula kali panjenengan anggenipun ibadah dumateng Allah dipun paringono manah sing ikhlas sing khusyuk. Kula kali panjenengan mugi-mugi dipun paringi dicukupi ambek Gusti Allah kebutuhan hidup. Ditatah kalian Allah masa depan keluarga kula kali panjenengan. Sedaya mugi-mugi pikantuk rahmati Allah dados tiyang sae min ahlil jannah. Para hadirin kula kali panjenengan ngaos dengan tujuan golek pitutune Gusti Allah. Keranten tidak ada jaminan tiang niku menjadi baik dan pasti dijamin mendapatkan hidayah selamat. Lek kula kali sampean mboten nyuwun. Keranten kullu bani adama khotoun. Anak putune Adam kados kula ngeten iki banyak kesandung kesalahan. Wa khairul khotoin, sebaik-baik orang yang kesandung salah niku at-taibun, wong sing dielingno salahe, gelem ngakoni salahe, njaluk sepura lan tobat nang dene Gusti Allah. Dikini surat Al-Imran Nolawau dipun jelasakan waktu Jumatan diantara ciri-ciri wong sing mutakin ikumang ida fa'alu fahisyatan. Kapan de'e ikumang kesandung barang sing olok audolamu antusahum utawa ngelakoni barang kelakuan sing berat no nang awake dhewe karepe nyeneng no tapi keliru. Oleh pirang-pirang dino de'e'ilin ya Allah keliru tibane awak ngoten itu. Zakarullah iling nang jene Gusti Allah. Fastaghfaru, kemudian dia mohon istighfar, mohon ampunan nang kene Gusti Allah atas kelupahan dan kekhilafan kala wau. Lidunubihim, terhadap dosa dan salahnya. wa may yaghfirud dzunuba illallah. Sinten malih sing saged nyepuro dosa lan salah kula kalih panjenengan sak liyane Gusti Allah. Ilek salah kula kalih sampean ngaji rumangsa salah, ayo njaluk sepuro nang Gusti Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, gak nerusno kelakuan sing elek iku mang sak marine diilingno. Ya, tobat jaluk tulung nang Gusti Allah. Wa hum ya'lamun, padahal dia ngerti lek dhewe iku salah. Kados kula mawon ya, ngaji tenggene mriki golek pitutuh jare sampean koyok-koyok bener. Ya. Kira-kira sampean apa weruh kesalahan kula lek boten direkam? Semua ucapan kita itu direkam oleh Allah. Nah, ma yalfidu illa ladaihi raqibun atid. Tak satu pun kata yang dikeluarkan kecuali di sisimu ada yang mencatat malaikat raqib dan malaikat atid. Untung lek kuloh niki diiling no onok dunyo, sak durungi diiling no onok gini akhirat. Di antara yang pernah saya katakan lan keliru kuloh dalam ngaji niku 2 minggu yang lalu, niku terekam. Kuloh ngomong ngeten, ya. Negara Islam sing endi wono macem-macem aliran tapi sik tentrem sak liyane Indonesia. Iling sampeyan. Iling ya. Terusane iki sing keliru. Di antara niku Mesir, saya menyebutkan Hadramut pun Yaman. Tersadap terjadi perang padahal di sana ada wali. Terus yang kedua kesalahan saya. Irak. Gene kono ono panjenengnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa kok di sana menjadi negara yang hancur? Niki pernyataan yang keliru. Perlu dilalat dilurusno. Kulo njuk sepuro nang Gusti Allah, njak sepuro nang gene Rasulullah, nang gene wong mukmin kabeh, dan kulo muga-muga diterima tobat kulo kali Gusti Allah, tidak tersandung lagi. Ya. Yeah. Singilingaken dumateng kulo alhamdulillah, terima kasih. Beliau adalah seorang duriyah Rasul. Ngilingaken teng kula karena sayang saya dianggap sebagai anaknya. Alhamdulillah saya menemukan orang tua yang sayang sing mau negor tenggene kula. Lek ndak celaka kita semua. Ya. Yeah. Kenapa di sana sing Hadramut itu yang terjadi purang karena di sana mereka itu melarikan menjauh dari duriyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selama negara itu, dalam negara itu masih menghormati nurut nanggene duriyah Rasul dalam hal ini para habaib dan pecinta habaib, insyaallah aman. Ya. Kerantan sesuai dengan yang dikatakan dinadomkan kalian Imam Abdurrahman Ad-Dibai onten gene Maulid Diba Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri, keluargae Nabi Mustafa itu semuanya suci bersih dijaga oleh Allah. Hum, mereka didatangkan, ditempatkan di setempat amanul ardi, sebagai paku bumi nentremno negara niku wau. Padha kiri iling-ilingen cam kanan. Iya. Sing luwe fatal maneh kekeliruan kula dalam pengajian dua minggu yang lalu, kula lak ngomong ngeten ah, sampean rasakno, bener enggak? Iya. Kula rekam niki. Goblok ta kiai ku. Apa gak ono sing ngerti? Ya enggak. Cuman saya kiai iku gak gelem tampil. Ya. Mboten kula ngomong iki. Niki keteliruan yang amat fatal. Lek diterusno gak dilurusno, lain iki dirungokno wong sak donya iki. Dadi tanggung jawab kula. Untunge ana sing ngilingno. Apa kiai iku gak turunane nabi kabeh ta? Nah. Iya. Kiai ku kabeh keturunane nabi. Lek gak keturunane nabi gak hebat. Kalau gak ada hubungan dengan nabi maka dia tidak hebat. Nah ini sing paling ini ya. Saking ngahe kiai iku kalah irung. Iya. Iling jam ya. Nah ini salah. Kon menang irung tapi kalah sakti. Ini pernyataan yang salah dan saya luruskan. Kulo ngakoni salah dan salah. Ya. Setelah kulo diulangi kali guru-guru ngene mut. Lek ne kapan ono kiai ku jarene. Duwe catetan sampai nasa benang Rasulullah. Iku lak cerita to. Iya, terus ditulis. Tapi lek para khabaib itu memang ada tulisannya bukan cerita, enggak bisa dirubah. Iya. Oh, dadi ngoten. Keliru lek ngoten kula niku. Lah kiai-kiai itu yang hebat karena mereka cinta dekat dengan duriyah Rasul maka diangkat kali Allah derajati. Sakpiro pintere wong niku kalau tidak ada dengan hubungan dengan Rasul atau duriyah Rasul maka dia tidak akan menjadi terhormat dan mulia di hadapan Allah. Memang ini adalah kebijaksanaan Allah. Jadi sampean kula luruskan nggih, lek kapan ono kiai utawa Mahmud ngomong, "Iki lho aku duwe catetan sambung nang Rasulullah, jangan disebarluaskan. Durung tentu benderi." Iya. Simpenen dhewe. Wis kon akon-akon ora dhewe. Kerantene kok lek nyebarno dan keliru termasuk dawuhe Kanjeng Nabi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa berani berbohong pada saya, siapapun orangnya, maka tempatnya neraka. Sekali lagi perkataan kula sing menyatakan semua kiai berhubungan dengan Rasul dan duriyah Rasul niku salah perlu dibenderno. Perkataan kula sing keliru ka napa wong kiai itu sakti cuma kala irung lah itu menyangkut perasaan para habaib duriyah Rasul. Kulo duso nanggene Rasulullah, mohon ampun kepada Allah dan dumateng Rasul, dan mohon ampun, mohon maaf dumateng Rasul dan duriyah Rasul dan para habaib. Duk tulung ten panjenengan, kulo ditungakno, mugo-mugo gak sampai keliru maneh. tetap kita dalam bimbingan hidayah Allah, kita dicintakan oleh Allah kepada Nabi dan dzurriyahnya melebihi dari segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dos para hadirin, lek kapan jenengan mirengaken kula kok ada sesuatu yang kurang benar, silakan untuk menegur. Kula mboten super, tapi manusia panggenane keliru. Ya, muga-muga gati baleni maneh. Dan kula lek menurut kategori utawa takeran utawa ukurane wong sing mulang, saya ini bukan termasuk orang yang pantas untuk mengajar di sini. Keranten dawuhe Syekh Abdul Qadir Jailani, la yambagi li fakirin, gak pantas kanggene wong sing pikir kurang ilmune, kurang adabe, kurang sembarange ayata sabda wa yata sabdaro untuk tampil ke depan. Ulapa li irsyadin nas, untuk memberikan petunjuk atau jadi pemimpin bagi manusia. Illa kecuali wong iku mang atahullahu ilmal ulama, telah diberi ilmunya ulama, mempunyai ketakwaan. Innama yakshallaha min ibadihil ulama wasiyasatal muluk, dan dia mempunyai politik yang cukup terhadap para pejabat dan pemerintah. Wa hikmatal hukama, dan hikmah-hikmah orang yang ahli ceramah dan memimpin manusia. Ya, pun sampai kula niki termasuk orang yang dolu fa'adolu. Ya, cuman kula njaluk pendungo sampean sareng-sareng ngaji, golek rahmati Allah, golek ridhone Rasulullah, meskipun kurang, muga-muga disempurna Gusti Allah. Niatan kita ingin menjadi baik. Tunggu dinunggu, okay? Tunggu dinunggu. Nerusakan kitab Riyadus Shalihin Irsyadul Ibad sing tutup, apa yang patut dibaca orang-orang yang sedang sakit agar dia setelah sakit bebas dari siksaan baik di dunia dan di akhirat. Di antaranya dipun riwayatakan an Ibni Abbas, iftatihu ala sibyanakum, mulailah ajarono pertama kali nanggene anak-anakmu, arek cilikmu, baik iku anakmu, putumu, ponakamu. Setiap kita melihat arek cilik sampai mulangi awala kalimatin, ucapan yang pertama la ilaha illallah. Seringkali dengarkan itu terhadap anak. Keranten anak niku lek lahir, panca indra, ya, alat-alat sing digawe meraba niki yang paling berfungsi, sing langsung bekerja niku cuma kuping. Cuma kuping. Lah ketika lahir dalam hadis Nabi, setan ngerti. Ya. Iki arek iki kupinge sing paling berfungsi. Untuk itu dia menangis, jarene guru kula Ustaz Afandi biyen, kene apa sih menungso iku biyen dilahirno kok nangis? Sanjange guru kula Ustaz Afandi biyen ngeten, krana biyen ono alam rahim iku dikandani ambek Gusti Allah. Kon aja enak-enak lho mari ngono mangan turu tok, kon mari ngono ditokno alam sing luwih gedhe. Kon kok sendiri kon kudu belajar ngene gak mungkin. Ngoten. Ngene ngene ngene pas dina kelahiran ternyata dia sudah tahu liwaten dia aku gak ono lawange ngene. Iya. Ternyata anak yang dirahim niku ditokno temenan krungu suarane kabeh nangis getun ya krana biyen gak percaya ambek Gusti Allah. Saat itu setan iblis pun merebut ya apa arek iki dipengaruhi maka disunahkan diadani ya. Hati kalimat pertama yang terdengar niku kalimat tau lek neka adzan yo wurangono asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah ikhtiar dititipno nang ngene Gusti Allah krana tekane biyen dikongkon ngadani ambek Kanjeng Nabi lek mule ya pamitana maka ana ngene kuburan ya diadani dalile madakno lek teko disangoni mulene ya disangoni dadi niki mek madakno to Pak hadis adzan ana kuburan iku melok hadis nalikane lahir diadani lek gak diadani ya gak apa-apa yeah. Ya rasakno besok lah wis ya yeah. Walakinuhum indal mauti lalek wis kate mati wulang ono maneh tartilen maneh talkinen maneh wulang ono maneh kuatir pikirane kalut mari ngono lali ambil la ilaha illallah ya. Kerancen yamutul mar'u ala ma asya alaihi matinya seseorang ketika mendapatkan roh niki sudah diambil kali malaikat Israel pada waktu niku kalut yang ada yang dalam pikiran bendinane kesenengane lah merjane diilingno kadang-kadang wong lek kate loro kate mati ku delok ngeten ya. Gak nyambung kalut pikiran ngoyo wetenge loro itu termasuk nih di saat itu lho lek nek sampean ndelok apa oh bapak iki kok mumet ae wong umik kula niku ngoten gak mangan ngoyo nang jeting ngoyo nang jeting maca istighfar maca kalimat tauhid ngoten tok untung ya yeah. Galau lelek diwuru ila ilaha illallah terus mati meskipun diwong muni la ilaha illallah matur meneng wisan meneng gak ngomong maneh lek ngomong maneh wulung ana maneh la ilaha illallah lek ndak teko adoan titipno Gusti Allah karena napa ta inna mangkana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah sapa sing tekone biyen nalikane ngucap ucapan sing cetha la ilaha illallah akhire la ilaha illallah summa asya alfasanatin dikeki panjang umur sampai 1000 tahun ya apa ya apa masuila andam bin wahidin ketika dimasukkan kuburan krono pembukaan la ilaha illallah tutupi la ilaha illallah malaikat gak bakal nakoni dosa-dosane wis apik ya kesinge lho ngarepe la ilaha illallah mburine la ilaha illallah dibungkus lha apa kada dipreteli ngoten kecuali kalau ada tugas dari Allah wa an ma'kil bin yasar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikra'u ala mautakum. Bacakan kepada orang yang sudah meninggal dari keluargamu. Di sini mautakum, Mbak. Di hadis-hadis Rasul yang lain ya mautakum. Apa bedane mautakum ambek mayitun? Nah, lekne mayitun kula kali sampeyan iki mayit. Orang innaka mayitun wa innahum mayitun. Kamu calon mati, mereka pun ya akan mati. Mim iya tak lek ono tasdite mayitun itu tandanya masih hidup si urip. Lek wis mati tasdite diguak jadi mayitun iku wis mati. Cuman dalam kata Jawa haiso wis mayitun ambik mayit podo iku wis mayit ya wis aja disalano sing penting karepe ben beneran ngoten nah. Lek mayit iku ya wis mati. Cuman dalam mengartikan ayat utawa kalimat-kalimat bahasa Arab jangan disamakan dengan cara Jawa. Lek ngene iki lek jare Kanjeng Nabi, wong lek wis kate mati direken mati. Wis kate sakaratul mati lho, direken mati. Kullu atin qoribin. Setiap sesuatu yang datang itu tandanya dekat. Kalau sudah dekat dikatakan sudah terjadi. Jadi mautakum ini mriki adalah orang yang mengalami sakaratul maut. Diwaca napa Kanjeng Nabi? Yasin. Jadi perlu boten sekedar lagasan ngeten. Oh ngono ta. Lek boten ngaji teng guru boten saged. Iya. Yeah. Kudu ana guru-gurune. Warwiyalan den riwayataken ma min maitin. Tak seorang pun yang meninggal dunia. Yukra'u indahu yasin. Nalikane dekat mati diwacakno yasin. Illa hawwanallahu alaih. Kecuali Allah memberikan keringanan sakaratul maut. Ya. Yeah. Masih saliyane yasin. Gak apa-apa. Wong niki petunjuk. Apa kehebatannya? Ya takokno Gusti Allah. Ya. Yeah. Ayat kursi dengan yang lainnya sama jari sampean. Wong tekone tak niku ayat kursi boten sami. Ketika Allah menyuruh malaikat menyampaikan ayat kursi dumateng Kanjeng Nabi, suasana di Mekah, di kota Mekah di sekitar Ka'bah itu terdengar krungu koyo tentara lukur. King akeh malah wong-wong kate takon wedi. Iya. Ana apa kon kok bingung? Mboten Kanjeng Nabi. Kon krungu swara ta? Nggih. Tapi mboten enten nyatane. Oh. Iku ngono mang malaikat iku mang juta-jutaan padha ngeterno ayat kursi. Kenapa ayat kursi itu dihebatkan oleh Allah? Karena di sana ada Ismullahil Azam, gini ku Al-Hayyul Qayyum. Berikan sampai nek donga maca ya Hayyu ya Qayyum. Itu namanya Allah yang agung. Lek sampean nyapa Allah liwat itu, Allah murah terus diberikan. Ya. Yeah. Wa yustahabbu dan disunnahkan. Idah taborol mayitu nalikani mayit itu sudah. Lekne sampun ketekan malaikat Israel ngaratu Israel. Ayyukra'a indahu aidon. Kita disunahkan. Wong iki kok modele kaya kagep-kagep rek. Rupane wis wayahe. Iya. Nggih gak kabeh niku ndungakno mati mboten. canon tena bekne ngeten lho nggih yen apa wacana ae suratul ra'di maca surah ar-ra'd cekne apa cekne digampangno ambek Gusti Allah niki pengajian muga-muga didadekno ilmu sing manfaat lan barokah kapan kula kalih sampean mendapatkan sesuatu muga-muga dibalekno ambek Gusti Allah kangge sanggo kula kalih panjenengan. Ini cuman usaha kula kalih panjenengan, selanjutnya kita pasrahkan dumateng Allah muga-muga didadekno wong saleh sing husnul khotimah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla khawba wastur lanal awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه إذا دادت صندي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.